Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga di pagi yang ini kita umat Islam khususnya di Indonesia dan umum seluruh dunia semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita. Betapa enggak sehat, lawang setiap hari kita ikuti perintah Allah dan barusan saja kita mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita, yakni ibadah salat subuh berjamaah. Satu harapan kita, semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang belum kita laksanakan, semoga Allah membimbing kita selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin baru saja kita mendengarkan satu kajian yang indah, menarik dan mempesona untuk kita semua. Surah Al-Mulk, ayat yang pertama. Bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allah adalah raja dari segala-galanya. Dan insyaallah pagi ini kita lanjut pada ayat yang kedua, yang dalam pemahaman kita bahwa hidup ini, mati ini adalah milik Allah. Tidak ada yang kita punya kecuali amal perbuatan kita yang nanti akan kembali kepada kita, yang kita persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Diri ini, keluarga kita, suami, istri, anak-anak adalah milik Allah. Dan suatu saat akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangatlah tepat kalau kita menjadi hamba yang selalu memberikan, mensandarkan tampuk harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pemirsa juga insyaallah bisa bergabung dengan kami di line telepon 0218779000 atau di 0218779000. Baik, kita serahkan kepada Ustaz untuk melanjutkan kajiannya pada surah yang kedua. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anak-anak SD ini ya. Sini, masuk sini. Sini Ustaz aja, masuk aja gabung. Ayo. Kaki kanan masuknya ya. Kaki kanan, masuk masjid kaki kanan. Ini ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, kemarin kita belajar ayat keberapa? Ayat pertama dari surah, sini. Ayo terus. Terus duduk. Duduk. Iya, yeah, duduk. Duduk situ. Mau duduk di mana terserah deh. Terus, ayo duduk. Iya. Yeah. Nah ini kemarin ada anak-anak SD nih ya, yang pindah track ngapalin surah Al-Mulk. Jadi sementara nyelang menghafal surah Al-Mulk ya. Gak apa-apa nih, dia lagi pada seneng masuk TV, biarin aja. Coba sorot lagi, sorot. Iya, coba kasih tau emaknya di rumah. Tuh, mana tuh. Nah tuh, kelihatan tuh, dadah dulu dong. Tuh, mana? kemarin kita tes dulu ibu-ibunya ya. Masih ingat yang kemarin? Masih, coba. 1, 2, 3, ibu-ibu dulu. Oke, bapak-bapaknya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini katanya mau setoran. Iya. Mau setoran berapa ayat? 1, 5, 2. Coba bangun semuanya, ayo. Pemirsa, jika pemirsa memiliki anak-anak ya, seperti yang beberapa tayangan yang lalu, udah bawa aja ke sini, jadikan TPI ini menjadi tempat nayangin nih anak-anak kita, supaya nanti lahir anak-anak yang penghafal Al-Quran. Ngadepnya yang ngadep sana. Semua ngadep sana. Yeah. Yang perempuan naik deh. Yang anak-anak perempuan naik. Ya bangetnya naik. Ya laki-laki sini. Ya saya turun di bawah deh. Nih siapa namanya? Ezi. Ezi. Ezi. Alif. Alif. Surya. Surya. Raihan. Raihan. Bintang. Bintang. Ilyas. Alim. Alim. Oh. Alif dua. Alim. Alim. Pesawat dong. Fadil. Fadil. Izzat. Eki. Oke. Ntar abis ini nanya yang perempuan ya. Satu, dua, tiga. Subhanallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah rabb ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mudah-mudahan anak-anak ini jadi anak-anak penghafal Al-Qur'an bareng dengan seluruh anak-anak pemirsa, ya. Yeah. Hari ini mestinya saya menelpon 3 kori cilik dari Bali. Ada 25 anak di Bali ya, yang subhanallah. Tapi karena kesulitan operator, kita belum bisa menghubungi beliau. Tapi saya janji ke ayahnya, nanti kita undang aja anaknya kemari. Suaranya ibu, bapak kalau dengar pasti nangis deh. Iya benar, karena yang baca tuh anak-anak gitu ya. Bahkan ini saya dapat print-printan dari kawan-kawan di TPI. Ada namanya Yakub Khisir. Ya. 11 tahun hafiz Quran. Yang di Indonesia banyak, tapi yang istimewa Khisir ini adalah dari negara yang terjajah oleh Rusia. Ya, waktu masih zamannya Soviet. Nah, ini anak ini dijajah oleh Rusia. Tapi bocah ini adalah termasuk salah satu peserta termuda dalam musabaqah internasional di International Dubai Award. Subhanallah ya. Baik, sekarang nyanyi yang perempuannya. Ya. Nah ini mah, ini mirip gak sama saya ini? Mirip ya? Siapa namanya? Wirda. Wirda apa? Salam Mulia. Bininya siapa? Yusuf Mansur. Tauan deh. Anak kita. Nih. Saha. Saha. Risa. Risa. Rifa. Rifa. Zahra. Zahra. Tia. Tia. Sabita. Sabita. Nila. Nila. Anissa. Anissa. Intan. Nila ini ayahnya malah hafiz 30 juz. Ayah dan ibunya hafiz 30 juz. Masya Allah ya. Ya sekarang yang perempuan lu lah. Satu, dua, tiga. Nah, pemirsa nanti di segmen berikutnya setelah iklan, pemirsa boleh telepon, tapi kita ngaji dulu ayat yang kedua. Kita masuk nanti mulai ayat yang kedua. Hari ini alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah mempersiapkan ayat yang kedua. Hari ini pun ada anaknya bule, ya. Namanya Son, Son. Son tuh kalau di orang Betawi jadi itu, jadi baso ya, Son. Soun. Ya. Kemarin saya mampir, ayahnya bule asli, ya, 100% kandungan internasional. Beliau membuat masjid. Nama masjidnya lucu. Ya, di mana-mana masjidnya pakai alif lam. Dia masjidnya Mike Black namanya. Wow, iya. Toiletnya masya Allah ada shower. Masjid toilet itu pakai shower, gimana tuh? Orang bingung pokoknya dah, wudunya gimana tuh? Begitu dibuka langsung basah semua pakaian, ya. Nah ini saya kemarin ke rumahnya, anak-anaknya bule semua, emang bapaknya bule. Hari ini satu saya culik sini, ya. Ternyata beliau nih, Son ini juga ikutan menghafal surah Al-Mulk. Son sudah berapa ayat sekarang? Sudah 21 ayat, subhanallah ya. Nanti habis segmen yang berikut ini, kita akan panggil Son dulu untuk kemudian membacakan di depan kami-kami ini. Dan setelah itu kita masuk ke ayat yang kedua. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat buat kita semua. Amin. Silakan. Dapatkan CD Murotal Ustaz Yusuf Mansur yang dipersembahkan oleh PPPA, Program Pembibitan Penghafal Al-Quran. Fasata'lamuna kaifa nadhir. CD Murotal, itu yang saya tunggu-tunggu. Beneran ya? Gimana ya kira-kira kita bisa dapat CD? Segera dan pertama di Indonesia. Dapatkan CD Murotal Ustaz Yusuf Mansur. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiih. Yang dipersembahkan oleh PPPA, Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an. CD Murotal Ustaz Yusuf Mansur berisi ayat-ayat pilihan yang memiliki keutamaan dan dibawakan dengan ciri khas Ustaz Yusuf Mansur. Walillazina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dapatkan CD Murotal Ustaz Yusuf Mansur segera dan pertama di Indonesia. Janji saya, kita panggil dulu Mr. Son ya. Si, Son. Wah. Bule bener nih. Alhamdulillah. Ini bule masuk TPI ya. Bulenya Salim. Iya, iya. Ini bule tapi lahirnya di Brunei. Oh, bukan di Indonesia. Cih. Bukan di Brunei. Lahir di Brunei. Yeah. Okay, you might talk in English with us ya. Okay. Boleh ngomong bahasa Inggris, oke. Okay. Oke. Okay, you introduce yourself. My name is Sean. My real name is Muhammad Ibrahim. And I'm 14 years old. Yeah, I'm trying to remember and to read Al-Mulk. Okay, you start. Read Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fil khalqi rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar khasiya wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuma lis-syayatin wa atadna lahum azaba as-sa'ir. Ya subhanallah. Ya cukup. Son. How many brothers do you have? Four. Four brothers. Two sisters and two brothers. Two sisters and two brothers. Oh, bahasa Inggrisnya sama ya. Two sisters and two brothers. Ah, ya, ya. Ini Inggris ketapang ya. Son, your father now is Muslim? Yeah, he's Muslim. Muslim? Yeah. Since marry your mother? Yeah, since marry my mother, yeah. Okay. You please tell about your father. My father just made a mosque in one of the kampung at Sentul called Nurul Huda Mike Black. Mm. He just made really big mosque. It's really good. From there was nothing in there, but until now it's really good and everybody prays there a lot. Okay, perlu terjemahan? Okay, siapa yang ngerti bahasa Inggris? Alhamdulillah, kita doain yuk, mudah-mudahan Son juga bersama saudara-saudaranya. Ada lagi yang lebih bule nih, ya, bapaknya. Ini juga lagi berproses menghafalkan Al-Quran. Saya terharu, bahkan kemarin ada seorang ibu yang kemudian menyamperi saya. Dia bercerita katanya suaminya sangat sekali berkeinginan untuk menghafalkan surah Al-Mulk. Dan alhamdulillah suaminya itu meninggal dunia dalam keadaan surah Al-Mulk sudah selesai dihafal. Apakah ada ibunya? Ada? Yang kemarin? Subhanallah. Saya ke situ ya. Son, silakan kembali ke alamnya ya. Son ini sekolahnya di Jakarta ya, di Fajar Hidayah. Insyaallah. Eh betul ya? Right, Son? You school in Fajar Hidayah? Oh, yes, betul. Okay. Ibunda masuk deh. Maju. Ya. Terus majuan dikit lagi. Ya, itu mic-nya tuh. Ya, Ibu bisa berdiri, boleh? Alhamdulillah. Nanti saya janji, saya bilang kalau Ibu hadir besok, Ibu cerita, nanti kita doakan suaminya yang almarhum. Mudah-mudahan saat ini Allah berikan tempat sebaik-baiknya tempat di surga Allah. Dan nanti buat juga para pemirsa yang orang-orang tuanya, suaminya, anaknya, istrinya yang sudah meninggal, nanti kita doakan. Ibu siapa namanya? Ibu Siti Rofina. Ibu Siti Rofina, boleh ceritakan lagi kemarin yang diceritakan ke saya? Waktu itu Bapak pulang haji setelah minta pensiun gitu. Bu, saya mau pensiun dini, katanya. Bapak mau apa? Saya mau ngaji gitu. Ya sudah, kalau mau ngaji. Setelah itu Bapak selalu ngaji, rajin, tidak pernah meninggalkan 5 waktu sholat di masjid. Sudah itu bilang sama Ustadz, Pak Ustadz, saya mau ngapalin surat Al-Mulk gitu, mau belajar gitu. Udah sampai di rumah bilang sama saya, Bu, saya lah mau ngapalin surat Al-Mulk gitu. Oh ya, itu anu ya Pak, buat apa Pak? Saya gitu, mau buat nemenin di alam kubur gitu. Tapi saya nggak tahu itu kalau mau nggak ada gitu. Merinding saya. Setelah itu hampir setiap saat Bapak itu nggak pernah lepas dari Al-Quran, baca surat Al-Mulk itu. Sampai terus nggak ada, dan subhanallah waktu mau nggak ada itu Bapak itu kelihatan udah sembuh di rumah sakit cuma 1 minggu. Nah terus Bapak itu habis sholat zuhur, paginya minta mandi, semua ganti baju. Habis sholat zuhur baru nyuruh saya, udah Bu gantian sholatnya gitu. Saya lagi mau ngambil air wudhu, Bapak bilang, udah saya mau duduk di situ gitu. Begitu duduk langsung, kok saya rasanya seperti ini gitu. Kenapa Pak? Gak tahu ini. Begitu diangkat ke tempat tidur, kira-kira baru 10 menit Bapak bilang, kok rasanya kayak gini lagi gitu. Terus Bapak ya itu dituntun sama ibu kandungnya, karena di rumah saya cuma berdua, saya sama ibunya kandungnya. Dituntun la ilaha illallah cuma kira-kira 4 kali Bapak terus enggak ada. Subhanallah. Dan saya subhanallah sekali Pak Ustaz. Setelah enggak ada itu yang nyolatin banyak sekali di Jakarta, di Jawa 2 tempat. Terus yang selawat itu yang ngatami Al-Qur'an datang dari 2 pesantren Hafiz, dari teman-teman anak saya. Oh, anak saya, ibu nyantren di pesantren ada di Hafiz. Jawa ada, tapi teman-temannya pada datang otomatis. Terus alhamdulillah karena saya memang udah lama enggak tinggal di Jawa, tapi subhanallah di sana tuh pada bikin sendiri selamatan buat Bapak. Masyaallah. Itu otomatisnya di surah. Almarhum sudah selesai menghafal surah Al-Mulknya. Ya, tahu. Subhanallah. Karena hampir tiap saat, setiap saat itu berapa baca. Lama prosesnya sejak? Kira-kira 4 bulan. 4 bulan, Masya Allah. Terus gak ada itu. Coba ya, ini kan seperti yang selama ini saya bicarakan kan. Pemirsa yang di rumah di tanah air, kita udah tahu mobil kita gak akan dibawa. Rumah kita gak akan dibawa. Istri kita gak akan dibawa. Atau suaminya para ibu juga gak akan dibawa. Tidak ada satupun yang kita bawa kecuali amal saleh. Makanya saya bilang kalau bisa kita meninggal dalam keadaan adalah yang kita hafal Ar-Rahman kayak Al-Mulk kayak segala macam kayak alhamdulillah ternyata ada contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni suami ibu ini ya Allah. Tempatkan almarhum di sebaik-baiknya tempat. Ampuni juga ya Allah semua keluarga-keluarga kami yang sudah meninggal dunia, orang-orang tua kami, guru-guru kami. Engkau tempatkanlah beliau-beliau di tempat sebaik-baiknya tempat bersama para syuhada-Mu, ya Allah. Bersama para nabi dan sahabat-Mu. Meskipun hanya satu ayat yang kami hafal. Tapi tolong, ya Allah, tempatkan kami bersama penghafal-penghafal Al-Quran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inna nas'aluka salamatan fit dini wa dunya wal akhirah. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wal rizqa. Wa barakatan fi hayatina wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa innal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Harapan suaminya ibu ini tercapai, ya. Meninggal pengen ditemenin surah Al-Mulk. Pemirsa, salah satu fadilah dari surah Al-Mulk adalah betul dia menjadi teman kita di alam kubur. Dia menjadi penahan, pelindung kita dari siksa kubur. Ya, kita mulai masuk ke ayat yang kedua sebelum kita jeda iklan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pemirsa, kita akan lanjutkan nanti setelah commercial break yang berikut ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemirsa, alhamdulillah hari ini juga saya ditemani oleh wali santri dari Darul Quran, ya, Pak Deden dan Pak Fajri. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita doakan seluruh pesantren yang ada di seluruh tanah air dengan program One Day One Ayat menjadi pesantren Al-Quran semuanya. Tidak perlu lagi ada dikotomi mana yang pesantren Al-Quran, mana yang bukan. Pokoknya semua pesantren, udahlah, dengan program One Day One Ayat mudah-mudahan menjadi pesantren Al-Quran semuanya. Tentu saja ada lagi pesantren yang mengkhususkan nantinya di bidang tahfizul Quran, seperti pesantren di Jawa dan termasuk di pesantren Darul Quran. Hari ini pemirsa, saya akan menunjukkan kepada pemirsa betapa mudahnya menghafal Al-Quran. Betapa mudahnya menghafal Al-Quran. Apalagi kalau rame-rame. Bersyukurlah lagi saudara-saudara di rumah yang punya anak banyak. Sebab bisa kayak main dirijen, ya. Main apa? Orkestra. Seperti sedang bermain orkestra. Saya contohkan, ya, di ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini, pemirsa, saya anggap bagi 6 potong. Saya anggap bagi 6 potong. Jangan diikutin dulu, ya. Saya mencontohkan dulu. 6 potong kita lihat, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, kalau sudah begini nih, kita tinggal nyontoinnya sepotong-sepotong. Kalau kita langsung ngapalin nih, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, susah. Insya Allah buat kita-kita orang maya yang enggak terbiasa ngapal, ribet. Bukan pakai T tuh, pakai D, ya. Ada kol-kolahnya, ribet. Tapi kalau sepotong-sepotong, slice per slice, insya Allah bisa. Saya bersuara dulu, nanti ikutin. Lihat telunjuk saya, lihat tangan saya. Kalau saya begini, berarti bapak-bapak, ya. Kalau saya begonoh, berarti ibu-ibu, ya. Bisa? Pemirsa yang merasa laki-laki bunyi, ya. Kalau begitu, yang perempuan yang bunyi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Stop. Ingat bagiannya? Ingat bagiannya? Oke. Satu, dua, tiga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Eh, belum. Santai atuh. Ya. Kita contohin yang sepotong-sepotong. Pemirsa, bocoran, ya. Ini udah latihan nih. Ya, kalau yang di sini sudah latihan. Kapan? Tadi menjelang iklan. Menjelang masuk ke segmen, yaitu pada saat iklan jalan kita latihan. Alladzi khalaqal mauta. Oke. Itulah contohnya ya. Sepotong-sepotong itu seperti itu. Sepotong-sepotong itu seperti itu. Jadi relatif lebih gampang. Mau dibulak-balik insya Allah masih bisa. Liyabluwakum. Ayyukum. Nah, sudah berapa potong tuh? 4. Kita mulai dari ibu-ibu. Nah, udah kan? Enteng kan? Enteng. Kalau rame, rame. Kalau sendiri? Oh iya, coba kita tes. Kita tes. Ini ada magnetnya nih. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Terusin. Oh. Itu dulu 2 ya. Kalau susah pemirsa, ingat sepotong-sepotong. Kita kan programnya one day one ayat. 6 potong ini jangan diselesaikan di waktu duha. Tenang aja, kalem aja. Paham dah? Kalem aja. Di waktu duha, pemirsa belajar alladzi khalaqal mauta. Enough, cukup. Alladzi khalaqal mauta. Udah segitu aja dulu. Lagi. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Setelah bisa, bawa sholat sunnah. Ingat, bawa sholat sunnah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Walabdallin. Amin. Alladzi khalaqal mauta. Allahu Akbar. Gitu. Itu kalau yang bebel. Kalau yang telat mikir. Lah kalau emangnya bisa lempeng langsam. Tapi kan kita bicaranya buat Indonesia nih. Saya bilang udah pelan-pelan. Ingat belajar mobil dulu gimana? Gigi satu aja dulu, ngebut mah gampang, betul enggak? Gigi satu aja dulu. Nanti kalau sudah bisa ngerem, maju, baru kita belajar ngebut. Gigi 4, gigi 5 ya. Baru berapa tadi? Berapa potong? 4. Masih ingat? Masih. Kita mulai dari bapak-bapak. Yang kelima. Ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Baik, kita tunda sebentar ya. Ada penelpon masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, Pak? Di mana? Dari Lutfi di Bangka 9. Lutfi? Lutfi di Bangka 9. Iya, Mas Lutfi. Iya. Coba ayat yang kemarin masih hafal? Masih insya Allah. Oke, 1, 2, 3. Ya. Masih. Iya, terus. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lutfi, ikutin iramanya. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Mas Lutfi berhak mendapatkan CD Murotal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lila. Mau satu, mau dua? Mau dua. Mau dua apa mau 10? Dua aja kan sampai banyak. Dua. Satu juga alhamdulillah, satu juga alhamdulillah banget. Ya. Alhamdulillah banget. Mas Lofi saya bagi 10 ya. Amin. Tapi yang 9 bagiin sama tetangga-tetangga kanan kiri ya. Amin alhamdulillah. Ya. Dan kita kasih ke masjid ya. Iya dah, kasih masjid dah ya. Uh-huh. Ya, makasih salam sama pengurus masjid, salam uh-huh. sama orang tua. Selesaikan itu hafalan al-muluknya ya. Alhamdulillah lu siapa, cuman jarang dibaca jadi agak gitu-gitu dah. Ya gitu-gitu gimana ya. Baik, penelpon setelah Mas Lutfi. Jangan ditutup ya Mas Lutfi ya, nanti kawan-kawan TPI akan nyatet alamatnya. Silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, dari siapa? Dari Titi. Di BSD Tangerang. BSD Tangerang, baik. Ibu ya. Kiki, kemarin sudah ikut pelajarannya? Sudah. Sudah, alhamdulillah Pak. Baik, sekarang dicoba. 1, 2, 3. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ih, mirip banget ya. Alhamdulillah. Ibu insyaallah dapat CD ya. Saya bagi juga ibu 10 CD ya. Alhamdulillah. Yang 9 bagiin kepada saudara-saudara di rumah. Amin. Baik, jadi ya. Tutup dulu ya. Silakan penelpon yang ketiga. Pemirsa ya, ini yang hadir protes nih. Dari kemarin kita malah enggak dibagi CD nih. Hari ya. Ini insyaallah pemirsa yang hadir di Masjid Anida TPI dapat semuanya. Amin. Alhamdulillah. Tinggalin aja duitnya 10.000. Iya, bohong. Ya, enggak. Insya Allah kita akan bagi. Awal, Hendri, ada stoknya? Ada hari ini? Ya, pemirsa, insya Allah yang di sini juga dapat semuanya. Mau satu, mau dua? Hah? Satu aja, ya. Dua. Iya. Alhamdulillah. Silakan, ibu siapa namanya nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Dari siapa ini? Ibu Eti. Ibu Eti, di mana? Di Sarua Permai. Alhamdulillah. Bu Eti sudah hafal yang kemarin? Sudah. Silakan. Sudah. Iya, silakan. Ayo. Tabarokalladzi biyadihil mulku. Wahuwa. Wahuwa ala kulli syai'in. Qadir. Ih, subhanallah ibu bagus banget sih tajwidnya. Masya Allah. Ini ibu guru kali ya? Bukan? Iya, ibu guru. Alhamdulillah. Ngajar di mana ibu? Ngajar ada yang di kantor sekali seminggu. Di tetangga juga ada. Baik, ibu ngajar berapa tempat? Ada 3 tempat Ustaz. Baik, kalau gitu ibu saya bagi 30 CD. Ya? Iya, terima kasih Ustaz. Ya, siapa yang mau bayarin nih? Ibu dapat 30 CD bagiin di 3 majelis yang ibu ngajar ya. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. 31 deh. Yang satunya kan buat ibu ya kan. Oke, baik. Silakan penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana, dari siapa? Ini dari. Dari? Dari Hadi. Ini Hendi. Hadi. Hadi, ya, Mas Hadi tinggal di mana? Di Bekasi. Bekasi, silakan ayat yang kemarin dihafal. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, hari ini saya lagi berbaik hati ya. Ya, tentu saja atas izin Allah Mas Adi dapat 10 CD. Alhamdulillah. Bagiin ke masjid sekitar seperti si Lutfi tadi atau ke tetangga ya. Pemirsa, kenapa saya bisa bagi-bagiin ini? Alhamdulillah. Kemarin ada jamaah dari Samarinda namanya Pak Haji Dedi. Dedi apa gitu namanya? Jadi siapa itu? Mana? Mas Dani mana? Mas Dani? Mana? Mas Dani ini saudara Mas Danu ya? Ustadz Danu. Ustadz Dani siapa namanya? Haji Dedi apa? Haji Dedi aja gitu ya. beliau istrinya meninggal dunia karena punya penyakit kanker. Minta didoakan oleh pemirsa di TPI, mudah-mudahan istrinya diberikan di sebaik tempat dan mudah-mudahan penyakitnya menjadi pengampunan buat beliau. Dan beliau minta didoakan supaya Allah redha bisa punya istri yang baru menggantikan yang lama. Lah, udah meninggal ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, kayak istri saya aja nih. Papa kalau kawin lagi nanti saya cekek katanya. Iya. Saya cerita ada sahabat saya namanya Ice. Ya, dia ngomong begini ke suaminya. Mas, pokoknya mas kalau mau kawin lagi gampang. Mas apalin dulu tuh Al-Quran 30 juz. Ih, ternyata Mas Farid ngebut. Akhirnya diralat. Gak jadi deh. Mudah-mudahan beliau berdua, sahabat saya sedang melihat juga di layar kaca. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Haji Dedi ini sama dengan ratusan lagi pemirsa yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Di antaranya ada Kapolres Katingan. Kapolres Katingan ya, Bapak Haji Yudi juga membeli 1000 CD. Kalau tadi Pak Dedi membeli 10.000 CD. 10.000 CD itu dia meminta saya membagi-bagikan. Saya membagikan ke siapa yang mau saya bagikan. Nah, bagiinnya saya bilang saya akan mikir. Jadi bagiinnya tidak bagiin begitu saja. Maka hari ini saya juga mengumumkan buat ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di seluruh tanah air yang pada pengen dapat CD buat majelis taklimnya gratis, enggak bayar karena sedekah dari beliau-beliau yang terhormat itu, ya. Datang ke TPI. Datang ke TPI, ntar kita bagi. Syaratnya gampang, datang ke TPI. Kecuali yang tadi pada telepon. Insya Allah kemarin juga saya menghadap kepada Kapolda DKI Jakarta, ya, Kapolda Metro Jaya. Insya Allah apa isinya tentang saya menghadap kepada Kapolda, kita tengok setelah iklan yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, sekali lagi terima kasih kepada pemirsa yang sudah membantu gerakan Indonesia Menghafal dengan cara membeli CD. Alhamdulillah hampir mayoritas memahami bahwa Yusuf Mansur betul sedang menjual CD. Jadi sekali lagi ya, kalau ada orang bilang, Ustaz Yusuf Mansur sekarang jualan ayat. Iya, bilang aja iya. Jualan ayat gimana emang? Buktinya dia jualan CD. Bener dia jualan CD, mau beli gak lo? Gitu. Ya. Tapi kasih tahu sama beliau bahwa harga CD-nya itu dipotong dengan harga cetaknya, itu untuk Indonesia Menghafal. Saya mempersilakan ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi distributornya CD Murotal ini, seperti yang iklannya sudah ditayangkan di antara segmen. Ya silakan, supaya penyebaran CD-nya ini lebih merata lagi. Dan saya lebih terima kasih lagi, alhamdulillah ternyata ada banyak yang tidak pernah terpikirkan oleh saya, kemudian Allah hadirkan. Betullah Allah mengatakan bahwa menjaga Al-Quran itu memang urusan aku, kata Allah. Maka ketika ada hamba-hambanya, diantaranya kita, ketika kemudian kepingin menolong Allah, Allah menolong kita lebih dahsyat lagi. Allah hadirkan tadi seperti Pak Haji Dedi, seperti Pak Yudi, seperti yang lain-lain. Dia membeli CD bukan buat dirinya, tapi buat dibagikan kepada yang lain. Kemarin juga ternyata subhanallah, ibu bapak yang dirahmati Allah, ada penyerbuan. Saya penyerbuan yang satu ini terharu. Jadi masyarakat ya menyerbu Istiqlal, menyerbu Al-Azhar, menyerbu At-Tin. Menyerbu ngapain? Karena kemarin diumumin udah bisa dibeli tuh CD di Istiqlal, di Al-Azhar, di At-Tin. Pada ke situ ya, ada ayah saya di Istiqlal kan dijajal tuh, ya bawa 200 dulu deh saya bilang, ya nanti yang 1000 hak distributornya untuk Istiqlal. Ternyata subhanallah ya, per hari Jumat besok kebutuhannya sekitar mungkin 20.000 CD. Ya nanti pemirsa kalau mau lebih apa namanya ketemu lagi dengan CD-nya, hadir di Istiqlal, di Al-Azhar, di At-Tin, ya mungkin hari Jumat ya. Hari Jumat teman-teman DKM-nya pada buka lapak, buka meja untuk CD tadi. Baik, tadi saya cerita tentang saya lapor ke Kapolda. Jadi kemarin itu ada acara pemusnahan barang bukti. Masya Allah nih ibu-ibu, ya. VCD porno ya, VCD porno, DVD porno dan yang ilegal-ilegal itu, kemarin saya hadir di acara penghancuran barang buktinya. Berapa juta keping tahu gak? Ada 2, sekian juta keping. Bayangin tuh, kalau itu tidak diselamatkan oleh polisi-polisi kita, ditonton sama satu orang saja, berarti sudah 2, sekian juta anak-anak tuh. Saya lapor akhirnya sama beliau, sama Pak Boy-nya, Kabit Humasnya. Doain mudah-mudahan bisa nyampe ke RI1. Saya sih tidak ngoyo, pelan-pelan aja dari bawah aja terus. Dari mulai Kapolsek, Kapolres. Nah sekarang Alhamdulillah Allah antrin ke Kapolda. Besok lagi insya Allah mudah-mudahan ke Kapolri. Besok lagi mudah-mudahan ke RI1-nya. Saya bilang, Pak bagaimana kalau gerakan Indonesia menghafal? Kemarin ingat ada gerakan TKI menghafal. Ya. Kemarin saya berangkat ke Taiwan, ada gerakan TKI menghafal. Nah, saya bilang sama beliau, bagaimana kalau kemudian ada gerakan polisi menghafal? Ya, Kapolres-Kapolres, Kapolsek-Kapolsek, memimpin menghafal surah-surah yang juga dihafal oleh Indonesia. Saya bilang, hadiahkan saja mereka yang sudah, apa namanya, hafal misalkan 4 surah, hadiahin 1 balok. Ya, iya balok, balok, balok panjang aja. Ya. Taruh di pundak. Ya, insya Allah dan responnya positif. Mudah-mudahan penandatanganannya bisa dilaksanakan di TPI. Jadi saya pengen orang nomor 1 di kepolisian Metro Jaya datang ke TPI untuk penandatanganan MOU gerakan Indonesia menghafal di polisi menghafal. Kemarin juga saya angkat topi juga buat Bupati Lebak. Bapak siapa itu namanya? Saya belakangnya ingat Jayabaya ya. Beliau ternyata punya perda yaitu mengharuskan seluruh siswa-siswi di Kabupaten Lebak ikut madrasah diniyah. Mau hebatnya kayak apapun itu nilai sekolahnya tidak dianggap layak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa mengantongi ijazah dari diniyah. Ternyata dia sudah punya kurang lebih 973 madrasah diniyah. Alhamdulillah kemarin sih janjinya tanggal 15, tapi karena saya tidak pakai handphone lagi, komunikasinya agak telat. Mudah-mudahan dengan wasilah saya mengingat pada pagi hari ini, ada salah seorang dari pemerintahan Kabupaten Lebak yang melihat, dan kemudian langsung datang saja ke TPI, kita tanda tangan di sini. Karena waktu itu saya bilang, Pak tanda tangannya di TPI aja. Supaya dijadikan doa dan dijadikan uswatun hasanah bahwa 73.000 siswa dan siswi di Kabupaten Lebak akan menghafalkan Al-Quran. Yang lebih hebat lagi kabupaten-kabupaten lain yang gede tuh kayak Ismet, Ismet tuh kabupaten Tangerang bukan Pak Ismet ini Ismet apa namanya Kabupaten Tangerang. Nanti seluruh gubernur insya Allah saya panggil, saya undang. Ada wakil gubernur Kalimantan Selatan juga bersedia juga datang ke sini untuk mendeklar bahwa Kalimantan Selatan pun akan mengusung program Kalsel menghafal. Insya Allah. Baik, kita belajar lagi menuntaskan yang ayat kedua. Sebelum saya membahas tafsirnya, kita ulangi lagi potong per potong. Ingat ya, sekarang 1, 2, 3. Anak-anak duduk yang benar. Sip. Anak soleh mana anak soleh? Duduknya? Siap. Liatin peraturannya ya. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan dari ujung baca. Allazi khalaqal mauta wal ayata liyab luwakum. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Kok jadi gak semangat? Allazi khalaqal mauta. Alhamdulillah. Dari sini sekarang ya. 1, 2, 3. Allazi khalaqal mauta wal hayata rame-rame. Alladzi Allah, Allah, Allah, Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Bukan milik kita, Ibu. Saya pernah ditanya sama Mu'alim Syafi'i Azami almarhum. So, kepengen siapa kamu lahir? Saya diem, saya memilih beliau menjawab sendiri. Kepengennya Allah. Apa buktinya? Kalau kepengennya kita, kita milih lahir dari ibu siapa? Kita akan milih lahir dengan bapaknya siapa? Kita akan milih mungkin lahir di istana. Kita akan mungkin bahkan memilih warna kulit kita, ya, jenis rambut kita, dan segala macamnya. Ternyata bukan. Bukan, bukan, bukan. Yang menghendaki kita hidup, bukan kita. Yang menghendaki kita lahir, bukan kita. Tapi siapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Siapa sih yang disebut oleh Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata? Ayat satunya ternyata. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu, kalau memang kehendak kita hidup di dunia ini adalah belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu Mu'alim nanya kepada saya, kepengennya Allah apa sama kita? Ternyata kita pun tahu jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah menghendaki kita hidup supaya kita kemudian beribadah. Ada yang mengatakan, oh Ustaz, insya Allah saya sudah menjadikan pekerjaan saya sebagai ibadah. Benar enggak? Ustaz, saya sudah menjadikan rumah tangga saya sebagai ibadah. Benar enggak? Ustaz, saya sudah menjadikan belajar saya sebagai ibadah. Pertanyaannya, benar enggak? Kapan semua aktiviti dunia disebut sebagai ibadah? Satu, manakala nawaitunya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di urusan ini banyak yang gagal. Kenapa lu kerja? Supaya bisa cari duit. Udah salah tuh. Ya. Kenapa lu sekolah? Supaya gue bisa dapat kerja. Salah dah tuh. Ya. Tapi kalau nawaitunya karena Allah, jadilah dia ibadah. Nomor dua, kalau kemudian urusan yang wajib didahulukan. Kita yang ngomong nih, wah, nawaitu tawakkaltu ala Allah nih, saya mah kerja lillahi ta'ala karena ibadah. Tapi azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Lalu tangan kita tetap aja mengetik komputer. Malaikat bilang, kadzib ente, kadzib, bohong. Bohong. Tapi kalau 12 kurang seperempat, jam 3 kurang seperempat, jam 6 kurang seperempat, kalau sekarang loh ya, karena sekarang kan zuhur, asar, maghrib, jam 12, jarumnya jarum jam 12 ya, pas kurang lebih lah. Lalu kita sudah berangkat, ngambil air wudhu, lalu kemudian malaikat memuji kita, sadik ente, ente benar, nawaitunya karena Allah. Terus ciri yang ketiga adalah hasilnya lillah juga. Anak muda gajian, dia sudah keluar-keluar kemana-mana karena Allah. Tapi begitu gajian pertama kali datang, yang dia kirim pacarnya. Neng, abang udah kirimin pulsa ya. Pacarnya lebih dahulu, salah. Tapi kalau orang tuanya lebih dahulu, nawaitunya menangkan orang tua. Untuk dapat ridhonya orang tua, untuk dapat ridhonya Allah. Dia benar. Gitu ya. Penjelasannya sekali lagi saya bilang, ya Allah, Kalau saya kupas ayat pertama saja dari kemarin tabarok, niscaya enggak bakalan nambah-nambah nih. Ini saya sudah bilang sama Allah, pilihin mulut saya supaya ngomong yang benar. Terlalu luas samudra Allah. Makin kita pelajarin, makin banyak pelajaran-pelajaran yang baru muncul. Makin blow-on lah saya tampaknya. Mudah-mudahan Selasa yang akan datang, kita panjang umur. Ya, kita terusin lagi ngaji di ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqo. Kita ulang sekali lagi, pemirsa, silakan mengulang hafalan yang kedua pada hari ini sekali lagi, sekaligus sebagai doa penutup buat kita sebelum saya limpahkan kepada Ustaz Albar. Tadi pengumuman CD-CD buat majlis-majlis taklim ya, yang pada mau silakan datang ke sini. Waktunya adalah Selasa dan Rabu. Tapi pemirsa juga boleh beli di masjid-masjid yang sudah saya sebut tadi, termasuk Masjid An-Nida setiap hari di sini ya. Kita ulang apalannya. 1 2 3 rame-rame. Allazi wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya segala galanya yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal itu sudah kita ucapkan tatkala kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku, matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa aplikasinya? Mulailah segala aktivitas kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan kita akhir dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Niscaya Allah akan selalu bersama dengan kita, terutama dalam hafalan-hafalan kita. Lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, misalnya rahmati Allah, insyaAllah kita akan jumpa kembali di minggu yang akan datang pada jam yang sama dan hari yang sama. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna.